بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ حريري، أنا أسألك أن تأخذ ريكوردر لي في حقيبتي. طيب، إن شاء الله جماعة سكالي، إخوان وأخوات، teman-teman sekalian رحمكم الله وحفظكم ورعاكم من الخير وعلمكم علما نافعا. إن شاء الله kita akan membahas تفسير الأيسر. Yang mana ini pertemuan untuk kajian kitab Tafsir Al-Aisar, pertemuan ke 145, dan ini ayat ke 259 dari surat Al-Baqarah yang kita selenggarakan untuk Tafsir Al-Aisar di setiap pekan 1 dan pekan ketiga dari hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu 1 dan 3 untuk Tafsir Al-Aisar. Adapun Sabtu kedua Syarh Sunnah Al-Muzani dan atau ta'liqah ala syarah sunnah al-muzani karya Syekh Abdul Razzaq. Adapun pekan keempat, insyaAllah pekan depan, fawaid-fawaid insyaAllah ta'ala. Ayat 259 ini masih berikatan dengan ayat sebelumnya 258, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan kekuasaan, kemampuan, qudrah untuk mematikan dan menghidupkan, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai atau menyamai perbuatan Allah mematikan atau menghidupkan. Terutama kalau mematikan mungkin bisa dialihkan sebagaimana Raja Namrud, yaitu membunuh, dia bilang itu mematikan. Kemudian menghidupkan, siapa yang bisa menghidupkan? Bahkan sampai hanya sekadar untuk nyamuk saja, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun, sepintar apapun dia, bisa menciptakan nyamuk, ya, dengan nyawa, nggak bisa, ya. Baik. Oleh karena itu, hendaknya manusia itu tidak ujub dan kemudian menjidal, yaitu mendebat dan mengugat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dilakukan oleh banyak dari orang. Dengan kadarnya masing-masing dari perdebatan mereka dan gugatan mereka kepada Rabb mereka sendiri. Ya, orang ateis menggugat, bahkan orang yang beragama pun, beragama Samawi, yang tadinya agama Samawi yaitu Yahudi dan Nasara, mereka menggugat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Yahudi menghina dan mengejek Allah. Dan orang-orang Nasrani pun mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik. Dan sebagian dari kaum muslimin mereka juga menggugat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kurang menerima takdirnya dan melafalkan sikap kurang terima tersebut. Itu sebenarnya sama dengan menggugat takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghidupkan, mematikan dan mengatur detail-detail dari semua kehidupan dan juga dari semua kematian. Di sini ayat yang akan kita baca agak panjang sedikit, berkisaran dengan sebuah kisah seseorang yang dia merasa kurang begitu yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah taala menghendaki orang ini akan mendapatkan atau akan Allah jadikan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan akan dilegendakan, diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang cerita ini berlaku, dalam artian kita bisa menyimaknya, membacanya, membaca tafsirnya dan mempelajari ibrah-ibrah yang ada di dalamnya. Alhamdulillah kita sekarang kedatangan seorang tamu Syekhul Islam, ya, masya Allah. Jadi saya minta Syekhul Islam agar membaca paper yang ada di depan antum. Tafadhol ya Syekhul Islam. Langsung aja di paper itu. Tafadhol. Ya? Enggak, terus sampai anda bilang selesai. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يا شيخ الإسلام يا شيخ الإسلام اقرأ المعاني الترجمة. أتو أفكا kamu tidak memperhatikan orang yang berlari di suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Summa taqra al-ayah. Wa ba'da dhalika taqra at-tarjamah. Ya. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Qala kam labitha qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Qala bal labitha mi'ata 'am. Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Baik, lanjut. Ya, tafsir Al-Izhar. Tafsir Al-Izhar, Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, sebagaimana biasanya orang tidur pada suatu hari lalu bangun pada hari itu juga. Maka dia mengira dia tidur satu hari atau setengah hari saja. Lalu Allah menjawab sambil membenarkan pikirannya, bahkan kamu sudah tidur selama 100 tahun, supaya kamu percaya pada perkataan. Baik, jazakallah khairan Syekhul Islam Faris. Qala ta'ala aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Aw di sini yaitu aw, ya, suatu ataf yang juga tersambung dengan ayat sebelumnya 258, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud atau Numrud yang telah kita kupas sebulan lalu. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud, ya. Sekarang kisah kedua yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kaum muslimin melalui ayatnya ini tentang kekuasaannya, kemampuannya. Au kalladzi marra 'ala qarya atau kaf, ka, ka di sini berarti seperti atau semisal. Ada orang seperti di sini, ini cerita hakiki, ada, bukan khayalan atau karya semata, tapi ini hakiki. Allah Ta'ala mengisahkan terjadinya. Ia kalladhi marra 'ala qaryah alladhi, seseorang, ya, diterjemahkan di sini, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang, nah, kalimat apakah kamu tidak memperhatikan ini salah satu penafsiran. Jadi begini. Au kalladhi, au terus kalladhi. Ya. Dan kita lihat ayat sebelumnya, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, ya. Alam tara. Tidakkah kamu melihat, memperhatikan? Ya, orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian ayat berikutnya jadinya apa? Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri? Kalau dengan tafsiran seperti itu dan itu sahih, salah satu tafsiran sahih, maka maknanya kaf di sini, kalladhi, kaf di sini maknanya litakid, kaf zaidah litakid, kaf tambahan untuk penguatan. Jadi kaf tambahan untuk penguatan berarti maknanya bukan seperti atau semisal, bukan. Jadi ada tafsiran untuk kaf di sini, ada tafsiran yang pertama yang Anda jabarkan tadi, ka di sini adalah atau seperti, ya, seperti seperti orang yang melalui suatu negeri. Kalau tafsiran kedua, dan itu juga sahih insyaallah, mengikuti ayat ayat sebelumnya, kaf di sini kaf untuk tambahan semata, untuk ta'kid penguatan. Yang maknanya kemudian dengan tafsiran itu, dan itu yang ditulis oleh keumuman terjemahan Indonesia, yaitu atau apakah kamu tidak memperhatikan, alam taro alladhi, alam taro ila alladhi marra ala qarya, gitu. Alladhi yaitu orang yang ya marra marra artinya apa? Melewati, ya, melewati, melalui. Masdarnya murur. Dan juga ada kata lain yang sama dengannya, marrah. Bahasa Inggrisnya itu time. Tapi time yang countable nouns, time yang bisa ditambahkan s, times, kali, marrah. Ya. Misalnya Nabi bilang, kam marratan taqra' fil yaum. Berapa kali kamu membaca sehari? Ya, antum bilang aqra salasa marrat. Saya baca 3 kali, marrat, 3 lewatan, 3 kali. 3 momentum. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati? Jadi orang ini dalam kondisi lewat gitu. Ya. Melewati apa? Marra ala. Syuf, kalau misalnya marra ala, ya, ada marra bi, ada marra ala. Jadi marra itu ala, ini diam, dia lewat. Gitu. Kalau marra bi biasanya berpapasan. Seperti apa maksud itu? Ah, gitu. Bertolak belakang. Tapi kalau ini marra ala, Syekh Taufik diam, Anda lewat. Marra ala, Anda marartu alaika, gitu. Orang yang melalui suatu negeri, dan yang namanya negeri ya diam negeri itu, tidak pergi kemana-mana dia. Kita belajarin sekarang lafal qaryah. Ya, lafal al-qaryah itu terambil dari lafal qari, qaryun, qari, ya. Nah, lafal qaryah ini kalau kita pelajari dalam ilmu tafsir dan juga bahasa, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hakikah atau majaz untuk lafal qaryah. Jadi dibahas juga dalam masalah usul fiqih. Kalau di kita qaryah itu artinya kampung, ya. Dan ketika disebut penduduk kampung, maka apa? Ahlul qaryah atau qurawi. Orang deso, bahasa Arabnya qurawi, gitu. Maka besok mungkin kalau mau namai anak boleh seperti itu, Ahmad qurawi misalnya. Hah? Orang-orang deso qurawiyun, nah gitu. Gitu cara ini. Tapi jangan amalkan itu, ya. Qurawi. Dinisbatkan kepada qarya, desa. Kita di kita bahasanya desa atau daerah. Tapi di bahasa Arab qarya bisa bermakna negeri, karena memang desa itu negeri juga, dan memang dalam bahasa Inggris qarya sama dengan country. Dan country itu bisa desa, bisa daerah, bisa negeri. Ya kan? Nah, lafal qarya ini, ya, sebagian ulama mengatakan Lafal qaryah dalam bahasa Arab bisa digunakan dua makna. Bisa bermakna teritori, bisa bermakna penduduk teritori tersebut. Teritori tahu? Teritori, daerah. Wilayah. Daerah, ya, wilayah. Ya. Jadi qarya bisa, sebagian ulama mengatakan bisa bermakna al-balad, negeri, daerah. Bisa bermakna al-mujtami'un fi hadzal balad, yaitu orang-orang berkumpul di dalam negeri ini. Itu qarya juga mereka sebut. Oke? Okay? Nah. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya lafal al-qaryah maknanya adalah daerah saja. Adapun kalau penduduknya tidak disebut qaryah, melainkan disebut ahlul al-qaryah. Oke? Okay? Paham di sini? Jadi ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan qaryah bisa teritorinya dan juga bisa bermakna penghuninya. Dan ulama lain mengatakan enggak, qaryah ini artinya teritori saja. Adapun penghuninya ahlul qaryah, bukan qaryah namanya. Oke. Okay. Alam mengangkat ini karena ini salah satu poin atau misal, ya, misal perselisihan antara ulama tentang keberadaan majaz ada atau tidak dalam bahasa Arab. Itu masuk ke dalam ilmu usul fiqih. Ya, kita pelajari dulu. Ya. Maksudnya kita dulu, anak maksudnya tulab maksudnya. Dulu kita pelajari ini. Nah, majaz dan hakikat. Ketika disebut hakikat, itu berarti apa yang hakikatnya itu bermakna. Kalau majaz, yaitu seperti kiasan, tambahan yang baru-baru ada dan seterusnya. Jumhur ulama mengatakan dalam Al-Quran itu ada hakikat dan ada majaz, yang terpenting bahasa Arab. Tapi beberapa dari ulama minor seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sepertinya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu seperti lebih condong kepada pendapat ini, bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran, semua adalah hakikat. Ya. Tidak ada bahasa majaz. Di kita kan majaz namanya, pakai S. Dari bahasa Arab majaz. Baik. Afwan, ini akhwat kedengaran enggak akhwat? Jelas insyaallah akhwat. Masih putus-putus atau gimana? Dilanjutkan. Insyaallah enggak masalah, insyaallah enggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong pendapat bahwa dalam Al-Quran tidak ada majaz, semuanya hakikat. Di antara contohnya di sini masalah yang diperselisihkan masalah qaryah. Nah, ada suatu ayat, ya, yang kutipannya di surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryah. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Was'al al-qaryah, ya. Was'al is'al. Is'alnya apa? Tanyakan al-qaryah. Tanyakan pada desa. Iya enggak? Desa apa? Gintungan. Gintungan itu tengah, di tengah dusun, dusun. Desa lah, ya desa. Ah, taunya desa cuma beberapa tempat doang. Ya, di antaranya di desa dulu nanti apa belajar. Tanya ke desa. Ada gapura desa, antum di depannya tanya. Ya ikhwah, gimana ya ikhwah? Desa ini aman atau enggak? Orang pada ngeliatin. Dia ngapain? Dia nanya apa? Nanya siapa? Nanya angin. Ya kan? Dan kata Allah, was'alil qaryatan lati kunna fiha. Tanyakan kepada qaryah. Maknanya pasti bukan nanya kepada zat desanya kan, teritori enggak mungkin kan. Ulama sepakat yang ditanya ini adalah apa? Penduduknya. Cuma mereka, para ulama, tidak bersepakat tentang pentakbiran ini. Kenapa pakai qoryah? Kenapa enggak ahlul qoryah? Tadi yang pertama, ada mayoritas ulama menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran. Yang menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran, maka ayat ini, yaitu buas alil qoryah surat Yusuf 82, mereka masukkan ini sebagai salah satu contoh adanya majaz dalam Al-Quran. Yang gimana majaz di sini, majaz adanya potongan. Ya, ini maksudnya adalah was'al ahlal qaryah. Tanyalah ahlal qaryah, ahlnya apa? Dihapus. Gitu. Contoh misalnya, Pak Presiden membangun masjid. Ya. Tuh, Pak Presiden tak bangun masjid dah. Emang ada waktu? Gak tahu, beritanya gitu aja. Pak Jokowi telah membangun masjid. Wah, penahanan ini gak mungkin. Pasti kuli yang ini. Ya. Kita kan gak pernah ngomong kayak gitu kan. Gak pernah mempermasalahkan kan. Oh, gak mungkin Pak Jokowi. Iya, ya, emang kita udah tahu kenapa. Pasti ya, yang suruhannya bukan Pak Jokowinya. Nah, ini majaz. Berarti suruhan Pak Jokowi membangun masjid. Gitu kan? Gitu maksudnya. Nah, ini majaz. Ini bagi jumhur ulama yang menetapkan adanya majaz dalam Al-Quran. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Ini bukan majaz. Ini hakikah. Kenapa? Karena bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya lafal al-qaryah itu bisa bermakna, bisa bermakna teritori dan bisa bermakna penduduknya. Maka ketika disebut was'alil qaryah, ya ini tanyakan kepada penduduk qaryah, karena qaryah bermakna penduduknya juga. Itu dalam bahasa Arab itu ya. Baik. Aw kalladzi marra 'ala qaryah. Kalau misalnya kita bilang qaryah bisa dua makna, bisa makna daerahnya, bisa makna penduduknya. Sekarang artinya gimana? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui negeri atau melalui orangnya? Melalui negeri. Kayak kosong benar. Qaryah yang dimaksud di sini wallahu alam di mana? Enggak disebutkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla, tidak ditafsirkan oleh orang yang mendapatkan wahyu darinya, maka khalas wallahu alam. Ya. Ini bukan Ashabul Kahfi nih, beda lagi ceritanya. Memang ada labis-labisnya juga, tapi beda. Ashabul Kahfi itu ada di surat Al-Kahf dan di surat Al-Mu'minun. Tapi ini ada sendiri. Ya. Kalau Ashabul Kahfi itu disifati tidur atau mati? Tidur atau mati? Tidur. Nah, kita lagi bicara orang setelah mati. Beda orang nih. Dan Ashabul Kahfi itu berbilang orangnya, bukan satu. Ini sepertinya satu. Karena kata Allah fa'matahu, maka Allah matikan dia, satu orang. Oke? Orang ini lewat di suatu negeri, negeri itu kosong. Khawiyatun ala urusiha. Ya. Negeri tersebut khawiyatun, lafal di sini wahia. Waw di sini waw haliyah, menunjukkan keadaan negeri itu. Waw di sini bukan waw atof, tapi waw hal. Haliyah menunjukkan keadaan negeri tersebut. Jadi hal itu kadang-kadang dalam nahwu ya, hal itu bisa ditakbirkan dengan menasabkan suatu isim, dan bisa juga ditakbirkan dengan menambah huruf waw kemudian jumlah mufidah. Wahiyah, hiya kembali kemana? Qaryah. Dan qaryah tersebut ya, khawiyatun ala urusiha. Khawiyah artinya apa? Saqita. Apa arti saqita? Runtuh, jatuh, roboh, ya. Oke, sin qaf ta. Saqita khawiyah. Bukan saqitah. Saqitah diam artinya. Khawiyah ini roboh, runtuh, ala urusiha. Atas arsy-arsynya, maksudnya udah ya, ya roboh, menutupi atapnya. Ya, ya berarti bisa dibilang sebagian, Allah alam, sebagian mungkin rumahnya yang di sana sudah hancur. Di mana itu? Enggak tahu dan enggak ada penghuninya. Ya. Baik. Qal kemudian berkata, siapa yang berkata? Hah? Qala di sini siapa yang berkata? Alladzi marra 'ala qaryah. Itu orang tersebut. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna ini dia isim untuk menunjukkan kaifa, tetapi di sini maksudnya istiba'at. Anna di sini isim istifham. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana bisa untuk istiba'at? Bukan untuk inkar, bukan. Kadang-kadang anna itu ya bisa untuk inkar, ya isim istifham bisa untuk inkar, mengingkari. Tapi di sini untuk istiba'at. Kalau karena kok mengingkari, kufur dia. Karena Allah Ta'ala pasti bisa menghidupkan kembali negeri itu. Cuma istiba'at. Istiba'at itu artinya apa? Merasa bakal jauh. Maksudnya, kapan Allah bakal ini negeri ini? Gitu. Istiba'at itu seperti apa? Seperti itu. Seperti ada sedikit keputus asaan, cuma bukan berarti gak percaya. Percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih mengimani Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tetapi, ya kapan? Gitu loh. Misal antum melihat seorang preman, ya, tatoan, gak sholat dan seterusnya. Teman antum bilang, Mas Arif bilang, itu orang insya Allah dapat hidayah dia. Ya, orang kayak gini. Nah ini istiba'at. Tapi apakah tadi anak bilang berarti anak ingkari kekuasaan Allah? Enggak, bukan maksud itu. Anak yakin Allah Ta'ala Maha Mampu. Tetapi secara logika, orang kayak gini dapat hidayah, ya, gitu. Itu jadi anna di sini istibaat. Bagaimana Allah menghidupkan? Yuhyi, menghidupkan. Ahya, yuhyi, ihya. Oke, kitab Ihya Ulumiddin artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya Ussunnah itu apa? Nama yayasan, ya, dan pesantren. Ana punya seorang ustaz dulu diajari Kyokushin, ya. Ana tahu Kyokushin? Ya udah nggak apa-apa, nggak tahu. Kyokushin, salah satu aliran, bukan aliran agama tapi aliran berantem, ya. Beliau rahimahullah wafat. Nama beliau Ustaz Ihya Ulumiddin, ya, rahimahullah. Ya. Tapi bukan orang sufi, bukan, ya. Guru kami, ya, di pesantren Ustaz dulu. Ya, beliau suatu ketika lagi panen apa ya atau beli buah apa banyak itu bagi-bagi ke santri. Ya. Terus mengantarkan seorang santri ini setelah lulus nih ke pesantren setelah bagi-bagi makanan durian atau apa, lupa ya. Jadi pada senang itu santri-santri, satu santri dia beliau boncengi ke pesantren sore-sore, dianterin tuh, baik sekali orangnya, rahimahullah. Kemudian keluar dari pesantren setelah nganterin, berbuat ihsan, kemudian mungkin mau pulang langsung dan sepertinya udah mau maghrib gitu. Gak jauh di pesantren, kemudian ya menyenggol atau gimana di jalan raya Solo Semarang, kemudian wafat. Gak ana ceritakan, ya, gak tega juga ceritakan bagaimana wafatnya. Ala kulli hal, ya rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati semua guru-guru ana yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka ganjaran pahala. Antum di sini semua yang mengambil ilmu dari kajian ana, baik langsung di kajian ataupun online ataupun tulisan, itu guru-guru ana punya saham di situ. Insyaallah punya saham pahala. Dan juga ini alhamdulillah ana ingat nih, kemudian ada salah satu talib kita di Cilangkap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sobari Abu Hafs, Abu Hafsah. Jadi kita punya salah satu tim juga di Masjid Hijau Nurul Iman Cilangkap, dan beliau juga salah satu tim di Radio Muslim dan juga punya pekerjaan lainnya. Beliau berkatakan, mohon doa Ustaz dan jemaah sekalian untuk mendoakan kesembuhan bapaknya yang sedang tidak sadarkan diri di rumah sakit karena sakit stroke dan jantung. Doakan semoga cepat sembuh dan diampuni dosa-dosanya karena sakitnya, dan semoga Allah berikan hidayah setelah sembuhnya. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tunaikan apa yang beliau panjatkan dari doa-doa. Allahumma amin. Allahumma stajib da'watah. Baik. Jadi tadi kembali ke ahya ihya, ya. Menghidupkan hadhihi, ini. Nah, di sini hadhihi ism isyarah, ya, dan tidak disebutkan musyar ilaihinya. Yaitu tidak disebutkan al-qaryahnya. Hadhihi maksudnya yuhyi hadhihi al-qaryah. Bagaimana nanti Allah, bagaimana kapan Allah akan menghidupkan kembali negeri ini? Ya, di sini dengan anna yuhyi hadhihi Allahu ada taqdim al-maf'ul bih dan ta'khir al-fa'il. Objek didahulukan, subjek diakhirkan. Nah, ini diantara masalah balaghiyah saja dan nahwiyah, tidak ada masalah apa-apa. Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan kembali negeri ini ba'da mautiha, setelah kematiannya, ya? Jadi anna ini seperti istibaad al-waqt, menganggap waktunya alah, kapan lagi, masih lama ini mah yang kayak gini, apa? Ah, ya udah mati nih Korea, ya nggak bakal hidup lagi dan nih kayak gini gitu. Ya. Tapi dia punya iman, masih punya iman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa atas itu. Ya. Melainkan karena kalimat ini diucapkan, jadinya menjadi suatu amalan, suatu perbuatan. Kalau misalnya masih di hati itu baru bisikan atau hadithun nafs. Tapi ketika udah terucap, maka ini menjadi suatu perbuatan, amalan. Ya. Nah, nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui proses. Ya, melalui proses. Ya. Baik, ba'da mautiha, setelah matinya kota ini. Ini nanti akan ada pelajaran yang banyak insyaallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, fa amatahu Allahu 100 am. Kemudian fa, maka, okay, berarti menunjukkan apa? Ada turutan kronologi. Setelah dia bilang seperti itu, ya, kemudian selang berapa waktu, entah dicetakan kapan, waktunya pokoknya setelah itu Allah Ta'ala mematikan orang itu. Ketika disebut mematikan, maka hakikat mematikan kalau dimutlakkan gitu berarti maut kubro. Maut kubro yang artinya, atau maut, ya, kematian, maut akbar, ya. Kematian yang besar, bukan kematian kecil yang disebut tidur. Beda dengan naum. Kematian yang tidak bernafas. Ya. Adapun kalau tidur, bernafas atau tidak bernafas. Maka itu bedanya. Maka Ashabul Kahfi ketika disebut tidur, maka Allah alam zahirnya atau bernapas atau tidak ketika tidur? Bernapas. Sepanjang tahun-tahun itu. Adapun yang ini tidak. Oke. Okay. Mi'ata'am. Selama mi'ah. 100 tahun. Dan amatahu Allahu tadi, ketika disebut maut, dan maut ini mutlak berarti kematian, maka Allah Ta'ala qabadha ruhahu. Qabadha ruhahu berarti apa? Mencabut nyawanya. Mencabut nyawanya. Dan selama 100 tahun jasad dia normal. Tanpa nyawa tapinya. Di mana nyawanya kemudian? Wallahu a'lam. Ya. Begitu. Itu bedanya dengan naum. Kalau naum masih basah dia itu dengan nyawa. Normalnya gitu, wallahu alam. Zahirnya seperti itu. Wallahu alam. Mi'ata 'am, 100 tahunan. Berarti satu abad. Berapa kali usia kita? Ada yang 4 kali usia kita, ada yang 2 kali usia kita, atau 3 kali usia kita. Masya Allah. Nah, summa kemudian setelah agak lama 100 tahun dah ba'athahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ba'atha isi mengutus atau apa? Mengutus ke mana? Hah? Mengutus ke kaum Nabi Lut. Enggak, membangkitkan, menghidupkan kembali, membangkitkan di sini artinya maksudnya menghidupkan dia kembali sehingga bisa bangkit. Tapi bukan di hari kebangkitan, bukan. Ya. Allah hidupkan kembali. Lihat, ini berarti lawan dari imatah, yaitu ba'ats. Berarti ini kematian yang hakiki. Tetapi tidak Allah jadikan kematian ini kematian yang berkelanjutan sampai hari kiamat. Dan itu hak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak? Ini mungkin ini terjadi dan wajib kita imani. Ya, beberapa pekan lalu ada orang Kalimantan, Banjarmasin atau apa? Ya. Anda dilihatkan video waktu daurah kemarin sama seorang ustaz. Ini di Kalimantan ini. Karena di sampingan Ustaz Ahmad Zainuddin, karena kebetulan orang di Kalimantan gitu kan. Ini ada peristiwa apa? Kuburan itu nangis, ada suara nangis di situ. Padahal itu sudah 3 hari dikubur itu. Nangis. Ya. Kemudian ya udah karena penasaran gitu kan, orang-orang pada gali itu kubur dan ternyata masih hidup dia. Serem atau jenaka? Serem lah, masa lucu. Pertanyaan tadi yang lucu itu ya. Nah, kuasa Allah bukan? Padahal logikanya tidak mungkin dia bisa hidup lagi. Gimana nafasnya? Ngambil nafas dari mana? Dari cacing tanah? Gak bisa. Tapi tetap hidup dia. Walaupun keadaannya pasti gak normal. Sebagaimana normalnya enggak. Tapi itu kehendak Allah. Itu yang 3 hari. Takjub bukan? Takjub. Lah ini 100 tahun. 300-an hari kali 100 berapa ribu hari entah. Makanya ada namanya mati suri. Mungkin itu mati suri mungkin. Kenapa disebut mati suri? Mati gambarannya doang mati. Padahal sebenarnya belum Allah Ta'ala matikan sampai kiamat. Itu. Suri. Pakai sot. Surah. Mati suri. Iya. Ini gambaran kematian. Mati secara gambaran saja. Dan Allah Ta'ala betul. Allah Ta'ala ambil ruhnya. Cuma Allah alam itu diapakan oleh malaikat atau gimana, kita gak tahu. Itu urusan Allah. Untuk kemudian membalikkan, Allah membalikkan ruhnya ke jasad itu, ya bisa, mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat kita ya, merasakan Allah Ta'ala Maha Kuasa dalam mengatur sesuatu, apapun itu. Ya. Kembali ke tadi, summa ba'athah, kemudian menghidupkannya kembali. Qala kam labist? Qal, berkata, siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana antum tahu? Dari terjemahan. Di sini dari konteks di sini. Ya. Bagaimana konteksnya? Qala kam labith, qala labithu yawman aw ba'da yawm. Kalau misalnya qala di sini semuanya artinya adalah merujuk kepada orang tersebut, ngomong sendiri dong. Orang itu berkata, "Berapa lama kamu di sini?" Orang itu berjawab sendiri, "Saya tinggal di sini sehari." Ini enggak kayak gini, ini bukan Al-Qur'an. Tetapi di sini qala dicari oleh ulama, siapa yang berkata qala? Masa Nabi Ibrahim? Enggak ada kaitannya sekarang sama Nabi Ibrahim kecuali sekadar ya, kesamaan ada penunjukan ayat kekuasaan Allah, tapi enggak ada kaitannya, beda cerita. Dan mungkin beda zaman, wallahu a'lam. Namrud, enggak ada hubungannya, ngapain Namrud nanya-nanya? Lalu ketika emang sudah tidak ada lagi kemungkinan dari makhluk bertanya seperti ini, maka para ulama tafsir menutlakan pasti Allah yang bertanya ini. Bagaimana pertanyaan Allah kepadanya? Bagaimana suara enggak? Allah alam. Sudah imani bahwasanya ketika itu betul Allah Ta'ala secara hakikah bertanya kepada pria itu. Apa pertanyaannya? Kam labist. Bacanya gitu, antum jangan baca kam labist. Kam labist. Taknya kemana? Kam labist. Ya. Kalau antum waqaf di sini. Kalau antum wasal, qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'd yawm. Nah, gitu. Menyambung wasal. Kalau antum waqaf di labist, maka qala kam labist. Gitu. Ya, taknya juga diadain supaya enggak ngilangin Al-Qur'an. Ya. Bisa enggak? Kayak di training lagi lidahnya. Ya. Jangan baca qala kam labista qala labistu yauman au. Ah, ini ngamur ini bacanya, ya. Sebagaimana di surat Al-Mulk. Saffati wa yaqbid. Nunnya juga harus ada nun wa yaqbid. Jangan saffati wa yaqbid. Loh, nunnya kok di remove? Atau di-cut kemudian dipaste kemana gitu. Kok hilang nunnya? Ah. Begitu bacanya, ya. Jadi harus memperhatikan itu. Guru-guru tajwid, ya. Semua di antara antum kan guru-guru, masyaallah, ya. Minimal bagi dirinya sendiri, ya. Qala kam labist. Apa arti labist? Pakai sa, jangan pakai sa bacanya. Kalau antum baca pakai sa, antum telah mentahrif. Jadi qala kam labist, labist. Berapa banyak kamu pakai pakaian? Itu ngawur itu. Qala kam labis labisa. Di sini artinya apa? Stay, tinggal, berada di tetap tempat yang tetap. Berapa lama kamu ada di sini gitu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika apa? Ketika dia dihidupkan kembali. Lafalnya di sini labista, ditanyanya. Yang artinya makasa. Tinggal, kamu udah berapa lama di sini? Qal labistu yauman aw ba'da yaum. Dia menjawab, labistu yauman, saya ada di sini sehari atau setengah hari. Lihat pertanyaan Allah, labista. Kamu ada di situ. Ada di sini enggak tahu dia ada di situ ngapain, mau tidur, mau jengkang, mau diri, mau ya. Ngubur di sini atau mau ngapain, enggak tahu. Enggak disebutkan labis, yaitu umum antum ada di sini. Ibarat misalnya antum, ya, Mas Arif Indrawan misalnya, Arif siapa? Ya, sahih, alhamdulillah. Mas Arif Indrawan di sini masjid sepi, antum sendirian di sini. Sejak tadi habis subuh suruh. Suruh terus sampai sekarang. Datang panitia. Masya Allah, assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam Syekhul Islam. Syekhul Islam nanya ke Ustaz Arif, kam labist? Syekhul Islam, Ustaz Arif jawab apa? Jangan jawab kayak gini, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ya, labistu munzu as-subuh misalnya. Saya ada di sini sejak cak subuh. Antum kenapa pindah, Syekh? Masya Allah. Begitu. Enggak ditanya sama Syekh Husam. Kam muddatan nimta? Berapa lama kamu tidur? Atau berapa lama kamu memejamkan mata? Enggak. Maka ditanya di sini, kamu stay di situ berapa lama? Mau tidur kayak mau enggak kayak. Yang penting di situ berapa lama? Saya ada di sini sehari atau setengah hari. Dan orang itu mengira apa? Baru bangun tidur, mengira baru bangun tidur. Ya. Qala labistu, saya ada di sini yauma, sehari atau ba'd yaum, setengah hari. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan bal labista mi'ata 'am. Ya, bal melainkan sebenarnya labista, kamu telah tinggal di sini maksudnya tinggal di sini bukan berumah, bukan, tapi ada di sini 100 tahun lamanya. Tafsirnya Allah Ta'ala bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal? Maksudnya di sini karena tinggal di Allah Maha Tahu tidur. Ya, maka dia menjawab karena dia menyangka dirinya tidur gitu. Sebagaimana biasanya orang tidur pada suatu hari lalu bangun pada hari itu juga gitu. Ya. Jadi ini seolah-olah dia ini merasa, Pak, saya baru bangun tidur. Ditanya kayak gitu ya saya jawab baru sehari di sini atau setengah hari paling. Maka dia mengira dia tidur satu hari atau setengah hari saja. Lalu Allah menjawab sambil membenarkan perkiraannya. Ya. Bahkan kamu sudah tinggal tidur selama 100 tahun. Maksudnya membenarkan di sini dengan lafal bal, iya betul kamu sehari tapi sebenarnya 100 tahun. Nah, supaya kamu percaya pada perkataanku, maka teruskan. Yuk, fadhol Syekhul Islam, diteruskan. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Tafsir Al-Aizah maksudnya adalah lihatlah kepada makananmu yang berupa sekeranjang buah pir dan minumanmu yang berupa jus anggur yang belum berubah rasa dan warnanya walaupun waktu satu abad lamanya sudah berlalu. Baik, di sini lihat di sini. Fanzur, pertama yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dia lihat adalah ta'amnya. Ya. Fanzur ila, perhatikan itu, lihat ta'am kamu, wa syarabika, dan minuman kamu. Ya. Ini tidak tahu apakah dia ketika itu memang bawa bekal atau dia memang ada niatan tadinya mau tinggal di situ, enggak tahu kita. Wallahu a'lam. Ketika diperintahkan itu, dia lihat memang belum berubah. Dan dikabarkan oleh Allah 100 tahun tapi belum berubah. Sekarang kalau misalnya antum berposisi sebagai pria ini, agak gimana ya, mau percaya tapi gimana gitu. Saya baru setengah hari atau sehari, ya Allah. Enggak, kamu udah 100 tahun di sini. Coba lihat makanan kamu masih bagus. Ya iya masih bagus karena saya ngerasanya baru tadi saya tidur, gitu kan? Paham enggak? Nah, ya pantesan masih bagus makanannya, gitu kan? Lam yatasannah, belum berubah. Belum berubah menjadi basi. Ya. Kemungkinan ini terjadi jangan-jangan setelah zaman ketika di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel membangkang. Karena pada asalnya tadinya makanan itu tidak pernah busuk, tidak basi, kata Rasulullah SAW. Tapi karena Bani Israel menyalahgunakan halal dan haram, akhirnya Allah jadikan makanan itu bisa basi dan busuk. Asalnya dulu gak ada makanan basi. Tanya Nabi Adam AS nanti ya. Dulu makanan di dunia, di bumi basi gak? Gak ada basi-basian. Ini kata Rasulullah seperti itu. Dengan makna seperti itu. Kemungkinan ini udah terjadi di zaman Bani Israel. Berarti bukan di zaman Nabi Nuh, bukan di zaman, kemungkinan wallahu alam kau zahir dari ini kita integrasikan dengan hadis-hadis, maka sepertinya ini sudah ada Bani Israel. Entah dia Bani Israelnya atau gimana kita enggak tahu. Wallahu alam. Enggak diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, lihat makanan dan minumanmu belum berubah. Ya tentu orang ini akan merasa, karena saya merasa baru tadi tidur, ya makanya belum berubah lah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian, ini makanannya berupa jus anggur dan buah tin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh dia untuk melihat ke hal lain. Fadhal. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Penjelasan tafsir Al-Isra. Kemudian lihatlah keledaimu yang sudah mati karena bertahun-tahun sudah lewat, dan sekarang tinggal tulang-tulangnya yang putih. Ini adalah bukti nyata bahwa keledai itu sudah mati karena waktu 100 tahun sudah terlewati. Ya. Nah, sekarang baru wanzur, lihatlah ila himarika. Ya. Himar itu maknanya adalah apa? Keledai. Himar itu ada dua. Ya, ada himar ahliyah dan ada himar wahsyiyah. Ya, himar ahliyah itu keledai kalau di bahasa kita. Dan itu yang dimutlakkan himar, ya himar ahliyah itu. Dan himar wahsyiyah, himar liar. Kalau himar ahliyah, himar jinak, yaitu keledai. Kalau himar wahsyiyah, itu kuda zebra di kita. Zebra. Di kita masuknya ke kuda. Tapi kalau di bahasa Arab, itu masuknya ke himar dia. Baik, yang haram dimakan adalah himar ahliyah. Keledai kalau bagi kita. Atau bighal. Campuran kuda, perkawinan kuda dengan keledai. Jadi bighal. Ya. Tapi dia jangan dinusakan begal, bukan, beda itu. Bighal. Bighal. Kalau kuda zebra halal dimakan. Himar wahsyiyah halal. Tapi himar ahliyah haram. Dan di masa itu, himar itu merupakan salah satu kendaraan. Dan lihatlah kepada keledai kamu. Yang maksudnya di sini, himar kamu sekarang telah menjadi tulang belulang. Yeah. Tadi himar apa? Keledai. Kalau kata masal dalam Arabik, Arab, dalam bahasa Arab, al-labibu bil isyarati yafham wal himaru bil darbi yaf'al. Ya, artinya apa? Keledai, donkey, ya. Bukan, sebelumnya al-labib, orang yang mempunyai lub, otak, orang yang mempunyai pikiran, orang yang punya akal. Ya, itu cukup dengan isyarat dia paham. Iya. Ya atau tidak? Kadang isyarat itu raut muka. Ya kan? Nah, kayak gini. Gitu. Antum kalau misalnya lebih paham, oh, maksudnya anda disuruh keluar gitu. Jangan isyarat misalnya, gitu. Oh, disuruh keluar. Dengan isyarat, oh, diancam mati. Nah, ini lebih ini nanya. Tapi kalau himar, wal himaru bidharbi yaf'al. Keledai baru mau melakukan ketika sudah dipukul, ditepok dulu baru dia dia ngeh gitu. Dan seburuk-buruk permisalan binatang di bahasa Arab itu keledai. Ya. Kalau di kita enggak mungkin. Di kita perseburuk-buruk permisalan ya anjing, monyet, sama apalah yang jelek-jelek. Ya. Semburuk-buruk binatang bagi kita. Ya. Tapi kalau di bahasa Arab, di Arabik, al-kalb itu bukan termasuk binatang yang permisalannya buruk. Bahkan dikenal dengan keberanian dan wafa. Menjaga amanat. Lebih baik dibandingkan keledai. Padahal keledai itu peliharaan mereka. Nah, karena anjing memiliki karakter pemberani, nekat, dan wafa. Menjaga amanat. Makanya sebagian dari kabilah bernama Al-Kalbi. Al-Kalbi. Fuad Al-Kalbi. Ya. Misalnya. Ya. Tapi maknanya bukan si Fuad bersifat keanjingan. Bukan. Enggak, Al-Kalbi ini nama mbah-mbahnya itu. Dulu namanya Kalb. Atau Kilab. Iya. Begitu. Begitu. Tapi gak ada dalam bahasa Arab kabilah namanya himar. Gak ada, itu penghinaan itu. Gak ada. Karena bagi mereka kalau secara attitude dan secara fungsi itu lebih aziz dibandingkan himar. Gitu. Ya. Baik. Wanzurilah himarika kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Walina ja'alaka ayatan linnas. Walina ja'alaka, dan demi atau untuk menjadikan kamu sebagai ayat, ya, untuk manusia, untuk orang-orang, ya. Sehingga alhamdulillah ceritanya sampai sekarang di Al-Qur'an. Kemudian lihatlah keledaimu yang sudah mati karena bertahun-tahun sudah lewat, dan sekarang tinggal tulang belulang yang putih. Ini adalah bukti nyata bahwa keledai itu sudah mati karena waktu 100 tahun sudah terlewati. Karena kalau tadi disuruh lihat makanan masih ngerasa, ah baru sehari pantesan. Tapi pas melihat keledai, loh iya udah tulang belulang kayak gitu. Wah iya nih, bener Pak, si yakin udah, wah gak mungkin kalau mati baru tadi sore, tadi pagi udah jadi tulang belulang kayak gini, gak mungkin. Ya kan? Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk melihat lagi. Wanzur ila al-'idham. Dan lihatlah kepada al-'idham. Jama' dari 'azm. Tulang-tulang tersebut milik keledai itu, kaifa nunshizuha? Kaifa nunshizuha? Bagaimana kami ansyaza yunshizu? Yani maknanya nurakkib ba'daha ala ba'd. Itu makna insyaz. Ansyaza yunshizu, yaitu rakkaba ba'daha ala ba'd. Apa arti itu rakkaba yurakkibu? Menyusun sebagian di atas sebagian lainnya. Ya. Dan asal makna nashz. Nashz, nun, shin dan zai, itu maknanya asalnya irtifa, meninggi di atas, meninggi. Dan nusuznya perempuan itu selalu dimulai dari merasa tingginya dia di atas suaminya. Ya. Gak bakal ada nusuz perempuan kecuali pasti ada perasaan merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya. Ya. Entah itu ada mulainya, ada pencetusnya kenapa merasa tinggi, ya. Bisa karena istrinya ini lebih kaya daripada suaminya, atau penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, dan ini real banyak terjadi ketika istrinya sudah punya gaji yang lebih banyak daripada gaji suaminya. Mulai itu normalnya perempuan akan mulai merasa lebih tinggi daripada laki-laki. Dan ketika sudah seperti itu, laki-laki akan jauh lebih sensitif daripada sebelumnya. Ya. Akhirnya apa? Ya, crash, akhirnya terjadi tengkar dan seterusnya. Ya. Atau dari segi usia. Ya. Maka karena suaminya ini lebih muda, maka ada saja sikap perempuan yang karena merasa lebih tinggi usianya. Ala kulli hal, nusyuz itu semua berasal dari merasa tingginya perempuan di atas laki-laki. Dan merasa seperti itu salah satu alat syaitan juga, karena bertentangan dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu mempunyai martabat di atas, lebih di atas perempuan dari segi pencarian nafkah. Maka kalau misalnya laki-laki malah tidak mencari nafkah, wajar nanti kalau misalnya istrinya jadi nusyuz, melakukan nasyiz, nusyuz. Perempuannya kerja, istri kerja, suaminya udah berlindung di ketiak istrinya. Maka pasti nanti istrinya, kalaupun masih tetap tawadu, tetap menceritakan ke orang-orang akan keburukan suaminya yang gak mau nyari nafkah. Jadi izzahnya suami kenapa bisa di atas istrinya secara maqam, dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segi apa? Kemampuan laki-laki ini untuk bisa mencari nafkah. Iya. Baik. Sekarang kalau laki-laki mencari nafkah, keumumannya ya, bukan enggak setiap laki-laki, untuk lebih dari satu istri, mungkin atau tidak? Mungkin, makanya ada syariat poligami. Tapi kalau perempuan yang nyari nafkah untuk dua suami, nyari nafkah, enggak, mereka enggak berpotensi untuk itu. Untuk dua suami enggak. Ya. Bahkan asalnya enggak nyari nafkah, ya. Tapi kalau untuk menyusui, mengasihi, menyayangi anak-anak, itu kuat mereka. Tapi untuk ngasih nafkah, ya, itu sakitnya susah. Ya, begitu. Makanya ketika suami istri bercerai, suami tetap diwajibkan untuk menafkahi anaknya, tapi tidak untuk istrinya. Kenapa? Karena istri ini sulit untuk menafkahi anak-anaknya. Ya atau tidak? Memang hak hadhanah, hadhanah itu pengasuhan anak, itu lebih berhak ibu. Kecuali kalau ibu itu sudah nikah lagi sama pria lain, maka pria itu boleh menolak untuk anaknya dibalikin sana ke bapaknya. Karena hak perempuan ini, ibu ini, milik suami barunya. Ya, itu kalau suami barunya tegak mungkin ya. Tapi gitu. Tapi untuk anak-anaknya, ini yang wajib untuk menafkahinya adalah bapaknya walaupun sudah cerai. Ya, gitu. Tapi itu jauh sekali itu dari tulang belulang ini ya. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kaifanun syizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami menyusunnya? Ya, nunshizuha. Kami susun, namanya susun tarkib. Ba'duha ala ba'd. Menyusun atas dengan yang lainnya. Summa naksuha lahma. Kemudian kami berikan kiswa. Kiswa itu berarti ghita, penutup, satar. Penutup balut dengan daging. Ya, kalau antum misalnya nyembeli sapi atau kambing, antum lihat daging-daging itu membalut. Ya, ya. Masya Allah itu takbir yang Allah Ta'ala katakan di sini. Daging itu kiswah bagi tulang belulang. Ya atau tidak? Masya Allah. Ya. Nah, kami balut dia dengan daging. Dan kalau kita lihat kronologinya, mana dulu, daging dulu atau izam dulu yang ada? Tulang dulu, kemudian baru daging. Sebagaimana di surat Al-Mu'minun di awal-awal. Ya, ada di halaman pertama. Jadi seolah-olah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan keledai itu dari awal lagi. Dan dia melihat langsung dengan cepatnya penciptaan itu. Mungkin keledai itu berapa tahun untuk bisa jadi gede? Ada yang pernah melihara keledai atau dirinya sendiri keledai mungkin? Hah? Tapi dengan cepatnya itu. Di sini, masya Allah, di sini ada hal yang kita pelajari, jemaah, ikhwan, akhwat. Allah Ta'ala mudah sekali untuk mengatakan kun, sehingga jadilah dia. Ekspres, cepat, langsung jadi gitu. Tetapi kenapa? Selama ini semua itu di dunia selalu butuh proses, ya kan? Padahal kalau Allah jadikan pinter-pinter aja langsung antum udah punya ilmu setinggi langit ilmu antum seketika tiba-tiba mungkin. Antum belajar bahasa Arab perlu latihan, perlu exercise, tamrinat, perlu dimarahin dulu sama gurunya, ya, dan seterusnya, perlu disalah-salahin. Proses pendewasaan dalam menuntut ilmu. Padahal kalau Allah Ta'ala jadikan langsung pinter bisa bahasa Arab, mungkin. Tetapi dunia ini begitulah, darul bala ini apa-apa butuh proses. Gak ada yang instan. Ketika kita masih hidup di dunia ini, ke langit misalnya, ada berapa sab'a samawat dan itu tibaq, berlapis-lapis. Kata Ibnu Mas'ud dalam suatu riwayat, jarak antara langit satu dengan berikutnya 500 tahunan. Dan Ibnu Mas'ud pasti enggak ngarang ngomong kayak gini. Kemungkinan ini dari Nabi SAW. Baik. Itu dari segi kehidupan dunia kita. Coba antum ke atas sana, melewati kebiruan yang antum lihat. Jadi gelap, kok makin ke atas makin gelap mungkin. Terus ke atas sampai 500 tahun itu. Ketika di kehidupan dunia. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan kronologi seseorang ketika dicabut ruhnya orang mukmin, dibawa oleh para malaikat ke langit ketujuh dalam waktu singkat sebelum dia dikuburkan. Sebelum dikuburkan itu dicabut nyawanya langsung ke atas. Berapa lama? Gak nyampe sehari, sejam, mungkin dua jam. Itu logika dunianya. Cepat. Jadi asalnya kalau Allah kehendaki cepat tuh semua jadi. Tapi ternyata memang dunia ini butuh proses. Ya. Nah, Allah Ta'ala perlihatkan proses itu, tulang berdiri, merangkap dan seterusnya, dibalut. Ini jadilah dia apa? jadilah dia keledai utuh. Ya. Tafsir Al-Aisar. Oh, antum belum baca ya, Syekh? Syekhul Islam belum baca. Udahlah, anda baca aja lah ya. Udah nanggung, udah kelewatan. Kemudian lihatlah tulang belulang itu dan bagaimana kami mengumpulkannya dan menutupnya kembali dengan daging. Jangan antum kira, oh daging doang gak dikasih kulit. Dikasih juga kulit, gak usah diomongin kayak gitu. Ya pahamlah itulah. Gak usah dijabarin detail kan dalam Al-Quran. Tiba-tiba keledai yang 100 tahun lalu kamu kendarai, lalu kamu tidur, dan kamu biarkan dia di sampingmu itu, dapat makan rumput lagi. Dan keledai itu juga gak ngomong sama dia. Saya tadi kemarin pernah mati loh. Gak ngomong. Langsung normal makan rumput lagi biasa. Kekuasaan Allah Ta'ala juga terbukti dengan tidak terjadinya perubahan pada sekeranjang buah tin dan minuman jus yang biasanya sehari saja sudah berubah menjadi basi. Dan terbukti juga pada keledai yang biasanya berubah setelah 10 tahun. Sebagaimana kekuasaan Allah Ta'ala itu terbukti pada kematian dirinya nih, pemiliknya. Dan kemudian dapat hidup kembali setelah 100 tahun berlalu tanpa ada orang menemukan dia. Jadi di bumi ini sebenarnya banyak sekali hal yang belum di-find out, ditemukan oleh manusia. Dan manusia kalaupun mengeksplor tanah-tanah semua ini, gak bakal mereka mampu menggali semuanya. Tapi kalau Allah kehendaki sesuatu tersingkap, tersingkaplah ia. Iya. Ya begitu. Anda baca sendiri, Syekh, boleh? Anda minta izin sama antum. Hah? Falamma tabayyana lahu qal a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka tatkala maka ketika tabayyana lahu, telah nyata kepadanya, lahu berarti kepada orang tersebut, tabayyana nyata. Ada tabayyun, tabayyun itu klarifikasi. Clear, udah clear buat dia. Bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati? A'lamu. Maka aku, dia pun berkata, saya yakin. Yakin di sini ilmu, karena al-ilm itu adalah al-yaqin di sini. Ya. Al-ilm adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa 'alaihi, gitu. Mengetahui sesuatu apa adanya sesuatu itu pada hakikatnya. Ya, saya yakin, saya mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala 'ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Nih, kalau misalnya ada pertanyaan di kertas ya, ikhwanan akhwat ya. Ini udah mau habis nih, Masya Allah. Di tafsirnya, setelah dia menyaksikan itu semua, Allah berkata, kami melakukan itu untuk memperlihatkan padamu kekuasaan dan kemampuan kami untuk menghidupkan kembali kota itu kapan saja kami inginkan. Dan menjadikanmu dalam kisah ini sebagai pertanda bagi seluruh manusia yang dapat menuntut mereka. Menuntun mereka menuju keimanan kepadaku, mengesakanku dalam beribadah, dan kekuasaanku untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi kedatangannya, untuk membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Akhirnya hamba itu berkata, saya ilmui sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Di antara efek pertolongan Allah Ta'ala atau di antara perbuatan Allah Ta'ala yang bersifat menolong, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju ke cahaya iman. Ya. Nah, ketika kita tahu ayat-ayat ini, ikhwah sekalian, ikhwan dan akhwat, antum melihat sekarang pemerintahan mungkin memang masih dengan sistem demokrasi atau semisalnya, dan antum akan ada ketika antum melihat orang-orang awam, mahasiswa-mahasiswa, ya, yang kualitasnya makin low aja gitu kan, makin low itu makin rendah. Maaf mahasiswa ya, tapi sebagiannya ya, enggak semuanya insyaallah. Kayak ada perasaan istibaat. Yang tadi istibaat kayaknya aduh, kapan pemerintahan kita mau syar'i kalau mahasiswa kayak gini, gitu kan? Ada enggak perasaan gitu? Apakah perasaan seperti itu berarti mengingkari kekuasaan Allah? Enggak, cuman seolah-olah kita memang kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau misalnya antum berdakwah, antum enggak boleh banyak-banyak berbicara begini, maksudnya enggak boleh banyak-banyak mengutarakan tentang pesimisme. Enggak boleh. Optimis. Karena kita punya Allah. Kita memiliki Rabb kita Azza wa Jalla yang Maha Kuasa atas semua itu. Memang sekarang seperti itu. Apakah antum menunggu dimatikan dulu 100 tahun nanti baru pas 100 tahun lihat udah syar'i semuanya? Enggak ada perempuan pakai konde kelihatan, enggak ada tuh. Semua pakai hijab. Ya, yang laki-laki cingkrangan semua. Kok Indonesia kayak gitu? Ya, takut itu negeri lain itu. Masya Allah. Australia takut itu. Mungkin Australia minggirin lagi tuh. Menuju ke kutub kali itu. Iya. Nah, jadi kita itu berpikiran optimis dan husnudzan kepada Allah. Husnudzan kepada Allah, kekuasaannya, masyiahnya, iradahnya. Ketika kita melihat mungkin pemerintahan yang memang tidak sesuai syar'i misalnya, atau masyarakat yang tidak mengenal sunnah dan melawan sunnah, bahkan jangan putus asa, ada waktunya. Nah, sebagian dari orang ini mereka tahu Allah Ta'ala Maha Mampu, tetapi ketidaksabaran mereka ya membuat mereka mencela ini, mencela pemerintah, mencela rakyat, mencela masyarakat, semuanya dicela kecuali dirinya. Dan ketika ketahuan celaan dirinya, diem dulu gitu. Ntar udah hilang, mencela lagi. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Dari istibaat merasa kapan ini kayak gini. Dari pesimisme itu kemudian berlanjut kepada intinya mencela-cela doang, nggak ada solusi. Tapi yang hak, yang benar adalah kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam. Akan menjadikan insyaallah menjadikan pemerintahan syar'i dan menjadikan masyarakat madani dan syar'i. Tapi kapan? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kapan bukan urusan kita? Karena enggak ada silabusnya kita dalam kehidupan, antum harus target 10 tahun bisa mendakwahi rau bambu semua orang ini. Enggak ada. Dan antum pun kesini pun enggak ada paksaan. Ya, kecuali yang merasa terpaksa silakan, tapi enggak ada paksaan. Fadl, datang, alhamdulillah. Enggak bisa kita paksa orang-orang supaya dapat hidayah. Tapi kita yakin pada Allah, selama memang betul akidahnya, ikhlasnya benar, ada waktunya nanti. Kapannya enggak tahu. Mungkin saja setelah kita wafat. Ya, kita enggak ini dong. Enggak mengais manfaat dari yang telah kita usahakan. Itu ngapain mengais? Mengais di dunia ini nikmatnya paling seberapa? Tapi yang terpenting nanti kubur kita itu diterangi dengan amalan-amalan. Dan juga akhirat kita yang terpenting. Jadi sekarang itu yang terpenting adalah ya, ikhwan dan akhwat, kalau memang kita ingin, kata Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Ulum, kalau antum ingin insaf atau seorang muslim ingin insaf, maka lihatlah Al-Qur'an, lihatlah hadis-hadis Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Kalau pengin insaf itu lapang dada, enak dadanya, legowo. Maka lihatlah Al-Quran, lihatlah sirah Nabi, lihatlah perjalanan Nabi, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian beramallah. Karena kebanyakan orang yang berbicara, mencela-mencela itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang kalau diam hanya duduk saja di bangku sambil mencela-mencela. Enggak banyak kegiatan sebenarnya. Atau kalaupun dia berjalan di muka bumi, berjalan dengan cara memprotes. Dan seterusnya. Jadi susah dilihat baiknya seperti ini. Tetapi ketika misalnya kita menuntut ilmu syar'i, menghafal zikir-zikir, menghafal Quran, hadis, memahami dan seterusnya, ana yakin ketika antum sudah kenal sunnah, antum akan lebih selektif dalam menyekolahkan anak, ya atau tidak? Pasti gitu. Beda dengan orang-orang yang enggak pernah ngaji. Kalaupun ngaji lawakan saja. Mau anaknya mau jadi apa, kayak yang penting jadi orang. Daripada jadi monyet, ya kan? Jadi orang, ya kan? Mau sekolah di mana, ya dah. Yang penting murah, yang penting terbatas, terjangkau biayanya. Tapi kalau misalnya ikhwan pengajian, coba selektif. Wah, di mana ya? Yes, anak tuh sering ditanya tentang pesantren sunnah. Padahal anak cuma tahu dua pesantren doang. Cuma tahu Al-Irsyad sama Imam Bukhari, udah selesai. Sisanya itu sepertinya emang ada pesantren selain keduanya, sepertinya. Itu maksudnya anda jahil tentang Anda bukan ensiklopedia pesantren. Jadi tolong jangan tanya urusan ini sunnah bukan. Anda bilang wallahualam, Anda enggak pernah sana, Anda enggak tahu. Anda bilang sunnah ya karena ada ustaz sunnahnya, alhamdulillah. Kalau enggak ada ya wallahualam enggak tahu gitu. Ya, jadi enggak tahu yang di sini atau di mana, banyak tuh yang nanya ke WhatsApp pesantren-pesantren. Anda khawatir mau apa nyekolahin anak-anak nanti salah pesantren, ya. Karena enggak khawatir. Karena Anda tahu pesantren yang benar. Enggak, ini bukan ta'assub, ini bercanda aja. Bercanda tapi agak ta'assub dikit enggak apa-apa lah. Nah, ketika antum mengenal sunnah, antum selektif menyukai anak. Dan anak tersebut juga dari kalau misalnya ikhwan atau akhwat yang masih muda, ya, maksudnya baru nikah dan seterusnya, pasti nanti punya cita-cita anak ini harus kenal sunnah. Ya enggak? Beda dengan mungkin orang-orang tua kita yang dulu-dulu yang memang qadarullah belum seperti ini ngajinya atau masih belum mengenal sunnah Nabi lebih detail, mungkin enggak begitu memikirkan. Tapi yang teman-teman ini insyaallah nikah langsung digeber dari awal. Saya nanti kalau kita punya anak namain ini, terus ajarin bahasa Arab, ajarin Quran, ajarin tauhid, ajarin ini, ajarin semuanya. Ya. Bapaknya enggak mau ngaji, ya. Cuma pengen istrinya ngajarin. Ya, suaminya malas ngaji. Kalaupun ngaji tablik akbar doang. Ya, itu pun numpang tidur kadang-kadang, ya. Masya Allah, ya. Tapi ada spiritnya, minimal ada spiritnya gitu loh, supaya anak ini soleh. Nah nanti ketika anak-anaknya soleh, mereka juga akan menciptakan generasi yang soleh-soleha, bertalian berantai gitu loh. Jadi jangan harus kemenangan harus di masa kita, jangan maksa lah. Emang situ siapa? Hasan, ya kan? Emang situ siapa? Jangan maksa, nyantai aja. Karena bukan lazim kita harus menang di usia kita. Mungkin anak-anak cucu kita. Mungkin. Mungkin dinasti keberapa nanti ya. Dinasti ke bawah. Ya. Nanti 5 dinasti lagi. Keturunan-keturunan baru kemudian ada generasi Masya Allah. As-Sawad al-Azam yang mereka berhasil menjadikan Indonesia negeri Tauhid. Ya. Negeri Sunnah. Ya, insya Allah. Ta'ala. Ya. Insya Allah. Ya sekarang jangan tugasnya celak-celak dong. Tugasnya sekarang belajar, kenalin agama, ajarkan anak istri, ya kenalkan kepada mereka spirit menuju sunnah. Nanti tertular kemudian anak istri, belum ke keluarga lain, tetangga dan seterusnya, semakin menyebar dakwah ini insyaallah taala, maka insyaallah enggak bakal putus asa. Memang kayaknya putus asa, antum coba jalan-jalan misal kemana coba? Ya ke Jakarta lah jalan-jalan lah, ya. Atau Bogor, Sukabumi. Kemudian ke pojok sana kemana pantai-pantai Pelabuhan Ratu tuh, antum melihat, ya Allah, antum tanya ke orang-orang lewat, pak, ngaji di mana, ya, antum tanya gitu coba, jawab, mereka heran, pertanyaan apa nih ngaji di mana nih, ngaji maksud baca Quran, ngaji di mana, ngaji maksudnya apa nih, pengajian, taklim, baca salim, wah, nggak pernah pak, nah kan gitu jawabannya. Paling saya taunya ustadz-ustadz yang di YouTube doang. Nah kan gitu. Masih belum pada ngaji, masih belum pada kenal sunnah. Tapi apakah kita pesimis? Enggak, insya Allah pada suatu saat nanti dakwah akan merambah insya Allah. Insya Allah ta'ala. Lihat tuh Kalibata City. Ada sejak tahun 90-an, sejak kecil itu daerah itu pabrik bata. Namanya Kalibata. Ada kali dan ada bata, bukan ada kali dindingnya batu bata, itu mewah banget itu. Jepang aja kalah. Enggak, tapi ini Kali Ciliwung dan ada pabrik bata di situ, ya, pabrik sepatu bukan pabrik batu, pabrik sepatu bata. Dan ada hutan-hutannya. Itu Kalibata City apartemen itu dulunya itu hutan banyak binatang dan pabrik sepatu. Isinya rumput doang itu. Dan ada waktu dulu Kelipia masih idat itu, kalau lewat situ ya itu udah nggak ada bangunan, nggak ada maksudnya nggak ada, ya. Paling ada tembok doang, sama pabrik dan hutan kota. Dah, gitu doang. Tapi lihat sekarang jadi seperti itu. Masya Allah. Ya. Banyak orang umumnya juga di situ sekarang. Di underground, di basementnya ada masjid, Masya Allah. Yang kajiannya rutin. Ya. Sampai masjid yang mungkin udah puluhan tahun kalah hebatnya dengan masjid itu. Masya Allah. Jumlahnya banyak. Ini karena tadi pagi ngajar situ, jadi masih ingat, fresh gitu. Maksud Anda di sini adalah lihat yang dulu hutan, hutan dan pabrik sepatu, ya. Terus di bawahnya, di bawah tanahnya kelak, basement bawah tanah kelak ada dakwah salafiyah. Banyak yang ngaji di situ. Bisa itu? Bisa. Gimana kau pantai-pantai? Bisa insyaallah. Ntar yang mau syuting-syuting film-film serem yang jorok-jorok itu, wah, algojonya, abrinya, pokok jenggotan semua. Ya, kita kilah. Ukhruj ya adullah. Coba kayak gitu takut nih orang. Takut, ngeper semua orang. Akhirnya pada bertaubat semua. Jadi istighosah kubro itu baru terjadi setelah pada bertauhid. Kalau pada istighosah kubro tapi pas pada syirik, pakai jimat, pakai ini, gak ada istighosah kubro itu. Tetap aja ada musibah, musibah, musibah, musibah sampai semuanya insya Allah bertauhid dan menjauhi maksiat. Baik. Mohon dijelaskan dari mana makanan dan minuman ditafsirkan menjadi sekeranjang buah tin dan jus anggur. Nah, ini diantara tafsiran Israiliyat. Ya, jadi bukan tafsiran makna dari nas, melainkan dari riwayat-riwayat. Ya, wallahu a'lam. Dan sebagian ulama mereka juga memakai Israiliyat untuk menambah khazanah tentang suatu ayat atau lafal tertentu dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang akhwat berpenghasilan bulanan 10 juta. Allah musta'an, masyaallah. Masyaallah. Ini suaminya harus punya penghasilan bulanan 11 juta minimal. Iya, tiap bulannya menyisihkan dalam rekening khusus lain 1 juta. Oke. Okay. Jadi ada rekening khusus, dia punya 1 juta. Tiap bulan ditaruh 1 juta ke rekening itu untuk keperluan pendidikan anak. Dalam rekening penghasilan menyisihkan 5 juta untuk membiayai orang tua umroh. Kevin. Jika dalam 10 bulan A meninggal, akhwat ini meninggal, apa status dua tabungan yang dikhusus? Oh gitu, jadi ada dua tabungan dikhususkan. Tabungan A khusus pendidikan anak 1 juta per bulan. Tabungan B itu khusus 5 juta membiayai orang tua umroh. A meninggal, apa status dua tabungan yang dikhususkan di atas? Apakah termasuk harta yang diwariskan? Ini suaminya udah tahu kan kalau misalnya ini untuk. Jadi begini, ini kan punya akhwat. Untuk yang harta anak, pendidikan anak, maka itu jadi harta kepemilikan, bukan harta pendidikan. Karena untuk yang anak itu suami yang nanggung, jadi bukan dia. Itu yang 1 juta per bulan, itu jadi harta kepemilikan yang akan diwariskan pada ahli waris. Paham di sini insyaallah? Kenapa? Karena untuk anak itu kewajiban suaminya, bukan kewajiban dia. Maka kalaupun tadinya dia niatkan tabungan tersebut misalnya terkumpul 10 juta dari 10 bulan untuk pendidikan anak, dan itu duitnya akhwat ini, maka akhwat ini meninggal, 10 juta itu menjadi harta miliknya, menjadi harta warisan, bukan untuk pendidikan anak. Lah terus gimana pendidikan anaknya? Ya suaminya yang nanggung. Apakah suami boleh nanggung dari harta itu? Enggak boleh. Ini harta warisan. Dibagikan kepada sesuai dengan syar'inya. Tapi kalau misalnya 5 juta untuk membiayai orang tua umroh, ini bagaimana? Sekarang 5 juta untuk membiayai orang tua umroh, ini kan masih di dalam rekening. Artinya baru niatan. Belum ada serah terima, ya enggak? Maka berarti kalau niatan dan belum dilakukan perbuatan, belum jadi suatu akad atau belum jadi suatu hibah atau hadiah. Paham di sini? Paham enggak? Jadi misalnya di rekening yang B ini dia menyisihkan uang untuk membiayai orang tua umroh. Berarti kan sedekah kan? Udah terjadi belum sedekahnya? Belum, baru simpenan. Dan yang namanya simpenan dan belum terjadi, tidak haram hukumnya untuk mengubah status simpanan itu. Berarti simpenan untuk biaya orang tua umroh ini masih berupa apa? Kepemilikan dari akhwat ini kan? Ya atau tidak? Ya. Karena belum diserahin ke ibunya. Kalau udah diserahin baru gak boleh diganggu lagi. Dan ibunya harus menunaikan apa yang diamanatkan kan? Ya misalnya aja akhwat ini udah mengumpulkan 20 juta untuk travel umroh. Baru niatan aja, mungkin baru ngomong ke suami atau mungkin ngomong ke orang tua tapi belum terjadi adanya pembiayaan ya kan? Masih di rekening. 20 juta itu kemudian tersimpan di rekening B. Dia udah punya rencana wafat. Nah, gimana status 20 juta ini? Anda tanya, apakah status 20 juta ini kepemilikan orang tua itu atau kepemilikan akhwat? Kepemilikan akhwat, kenapa? Karena belum terjadi serah terima hadiah atau sedekah. Ya atau tidak? Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mengambil sedekah atau pemberian itu seperti anjing menjilati muntahannya sendiri kan? Ya, taib. Berarti ini belum dikasih. Berarti statusnya masih milik siapa? Akhwat. Ketika harta ini masih milik akhwat, sebagaimana tadi harta untuk anak itu, maka semua dari rekening ini milik siapa? Hak ahli waris. Nanti bagikan sesuai dengan ini. Terus apakah orang tuanya boleh menuntut? Dulu kan ini buat saya gitu. Gak boleh menuntut kecuali kalau sebelum meninggal ada wasiat. Paham? Ya, dan ini gak ada wasiat ini. Kayaknya gak ada tulisan wasiat. Gak ada juga apa. Materainya gue ada, nggak ada wasiat. Maka zahirnya itu semua dari juta-jutaan itu milik ahli waris. Dibagikan nanti ke ahli waris setelah ditinjau apakah ada hutang, apakah ada wasiat, baru kemudian dibagikan ke ahli waris. Yang kita pelajari sekarang ini termasuk tanda bahwa kelak di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan manusia dengan badannya dan rohnya langsung atau rohnya saja. Dengan badan, sesuai dengan zahir hadis, ya, dengan badan, kalian akan dibangkitkan nanti dengan keadaan telanjang dan belum dikhitan. Ini menunjukkan fisiknya ada, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah enggak saling melihat gimana? Enggak ada pikiran buat itu. Kalau saling melihat berarti bukan ruh. Dan itu ada masalah khitan, kemaluannya belum dikhitan, berarti fisik. Dan tulang dan seterusnya. Jadi ruh dan badan. Wallahu a'lam. Cuma badannya tentu berbeda dengan ketika kita lagi mati. Badannya berbeda dari segi apa? Tidak berpakaian dan juga kemaluannya belum dikhitan. Adapun posisinya, kemungkinan posisi bagaimana ketika dia mati dulu. Iya, karena dibangkitkan seseorang sesuai dengan kondisi dia pas wafat. Yang maksiat dan semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari su'ul khotimah diposisikan sebagaimana dia maksiat dulu. Maksudnya mati dalam keadaan maksiat. Ya, semoga Allah Ta'ala ampuni kita dan hindarkan kita dari su'ul khotimah meskipun kita ini seperti ini ya. Apakah seorang yang single yang mempermasalahkan status kesinggelannya padahal Allah memberi dia nikmat yang banyak tergolong orang yang kufur nikmat? Ya. Setiap apapun kita mempermasalahkan apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka itu tergolong kufur terhadap kenikmatan yang Allah Ta'ala gelontorkan kepada kita, berikan kepada kita. Ya. Jadi di antara solusi supaya kita tidak sedih dengan salah satu permasalahan adalah mengingat kenikmatan Allah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari langit, dari awan atau dari ketinggian air, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atas muka bumi ini buat kalian semua manusia bi amri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan al-fulk. Apa itu al-fulk? Kapal. Agar bisa berlayar di lautan bi amrihi, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Itu perahu dimisalkan ketika itu karena memang belum ada pesawat. Lebih nikmat mana antum pakai perahu atau pakai pesawat? Nikmat mana? Pesawat. lebih cepat, jauh, jauh lebih cepat. Ya, ada waktu kemarin naik pesawat dari Jawa Tengah aja, nah heran, gak nyampe 1 jam, anda turun di Halim itu dengan rasa takjub, masya Allah. Ya itu kurawinya anda di situ, sisi kurawinya anda. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena anda dari dulu, dari tahun 90-an dulu, safar ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Semarang, pakai bis atau kereta. Mau pakai kereta senang karena enak gitu, lebih cepat. Pakai bis, masya Allah, masakohnya lebih besar. Ya, apalagi nggak ada WC-nya, masya Allah, masakohnya lebih besar itu. Tapi ini, Allah Ta'ala menundukkan kapal terbang, nggak sampai setengah jam, secepat itu tuh, masya Allah. Ya, kemudian kata Allah Ta'ala, wasakhara lakumul anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai itu tunduk buat kalian, jemaah sekalian, buat manusia. Iya. Masuk dalam anhar ini bisa got-got itu mereka enggak ngamuk, ya kan? Coba kalau got-got ngamuk. Ngejer-ngejer antum airnya itu. Atau meluap. Ya Allah. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Allah menundukkan al-qamar dan asyams, matahari dan bulan, mereka bergiliran untuk kita, insyaallah. Lakum, buat kalian. Wasakhkharakumul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala tundukkan malam dan siang, insyaallah. Ya, setiap hari. Kullu yawmin huwa fi syan. Kemudian wa atakum min kulli ma saltum. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Apa? Ya, udah enak banget hidup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat apa itu sebenarnya? Surat Ibrahim. Dan jika kalian menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa himpun. Kemudian dikatakan oleh Allah, innal insana lazulumun kaffar. Sesungguhnya insan, manusia, karakternya itu zalum, suka menyalahgunakan kenikmatan dan kafar, suka kufur nikmat. Ya. Ya. Gimana menurut antum? Jadi putri dari ibu ini, ya. Itu tidak. Ayo mahram, ha? Apa-apa? Mahram bagi anaknya. Kalau sudah di jima ibunya menjadi mahram, mahram selamanya, selamanya. Yang bukan mahram itu adalah bapak ini punya anak laki-laki, ibu ini punya anak perempuan, itu bukan mahram. Bapak ibu tiri itu mahram, adapun saudara saudari tiri bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Siapa walinya? Bapak tirinya sendiri. Ya, ya atau ya, atau kakaknya atau ini bisa. Itu kalau apa? Saudara saudari. Tapi kalau misalnya ayah atau ibu tiri mahram. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan anak sekarang adalah dengan keluarga yang jauh dari sunnah, bahkan terkesan memusuhinya. Lalu bagaimana sikap yang harus anda ambil ketika nanti mengurusi prosesi jenazah orang tua di tengah keluarga yang masih membiasakan tahlilan setelah kematian, yasinan dan sebagainya? Ini sendirian atau gimana? Anda hikayatkan bahwasanya keluarga kakek anda yang di Jawa itu masih suka dengan itu, tahlilan. Ya, maksudnya beberapa paman-paman yang jauh. Tetapi anaknya, kakek anda itu semuanya sepakat, ya. Ittifaqul anak, ya. Kesepakatan para anak, tidak ada tahlilan, tidak ada semacam itu. Alhamdulillah. Tapi dimusuhi kemudian anak-anak ini oleh saudara-saudara pamannya, saudara-saudara kakek, orang tuanya. Dibilang anak durhaka dan seterusnya dicap-capnya. Kemudian bagaimana sikapnya? Ya biarin aja. Itu kan label manusia. Ya, enggak durhaka. Ya, yang durhaka itu yang menjadikan event perayaan kematian orang tuanya untuk meraup duit. Nah, itu durhaka. Paham maksudnya? Itu yang durhaka sebenarnya itu, kayak gitu tuh. Orang tuanya mati, diulang tahunin kematian, kemudian dia dapat banyak keuntungan dari kematian orang tuanya. Ini durhaka nih, yang kayak gini durhaka nih. Sebaliknya justru yang kayak gini durhaka. Ya. Jadi tidak ikutan hal-hal semacam itu, tidak ikutan, ya. Kalau misal sendiri, dimusuhi tapi saya insyaallah tidak. Kalau misalnya besok-besok kemudian kita berbuat ihsan, normal, baik. Shalom. Bisa jadi mereka memusuhi karena gharib, beda sendiri karena belum terbiasa. Entar lama-lama juga ya biasa lagi, kasih mereka hadiah. Iya, tapi hadiahnya jangan buku tahlilan, sama aja. Hadiahnya ya yang bagus lah. Gitu, ya. Jadi enggak apa-apa insyaallah. Lanjut aja walaupun dimusuhi ya. Iya banyak. Permusuhan itu selalu ada buat orang yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita mendoakan nenek dan kakek kita yang telah melakukan praktik perdukunan ketika mereka telah meninggal? Tergantung bagaimananya. Dan tergantung dengan kejahilan atau kealiman kakek dan nenek tersebut. Kalau misalnya praktik perdukunan yang dilakukan hanyalah apa? Cuma datang ke orang pintar, minta sedikit petunjuk, dan memang jahil, atau memang ketika itu di kampung tersebut biasa hal seperti itu, maka kita doakan kebaikan. Iya. Tapi kakek saya dulu punya keris, bisa diri-diri itu. Yang sepertinya syirik, bukan syirik, tetapi lihat kondisi ketika itu, dan kondisi teritorinya, dan kondisi orang kakek kita itu. Karena bisa jadi jahil disebabkan memang di sana udah terbiasa hal seperti itu gitu loh. Sehingga kalau disebut syirik sih, mereka tahu syirik menyekutukan Allah, tapi enggak. Antara menyekutukan Allah betul mereka mengingkari itu, tetapi dengan tanzil yaitu mendownload hukum ke apa sih bahasanya ya? Mendownload hukum supaya kena ke folder amalan itu enggak kena mereka gitu loh. Jadi ada yang keputus downloadnya gitu. Iya, mereka tahu haram syirik. Tapi perbuatan amalan syirik ini mereka ngira itu bukan syirik gitu loh, enggak connect gitu. Dan banyak orang-orang tua zaman dulu yang seperti itu. Dibilang la ilaha illallah, tidak ada sekutu bagi Allah. Iya, mereka iya, tapi mereka masih pakai jimat. Karena apa? Karena mereka terkena syubhat. Dan mereka belum paham detail, benar-benar belum paham kalau misalnya itu adalah kesyirikan pada yang memang dilarang. Belum tahu. Nah, yang seperti ini mungkin karena ajaran masa lalunya, atau karena memang dulunya orang Hindu atau Buddha, atau masih ada tradisi seperti itu. Yang seperti ini diberi udzur insyaallah dan dia doakan kebaikan. Adapun yang sudah paham, dia bisa ngaji, bisa baca kitab, paham, terus sudah dijelaskan, tapi masih seperti itu, maka yang seperti ini tidak boleh didoakan. Ya, karena udah jelas baginya, udah jelas. Dua, dalam Quran surat Al-Baqarah 259. Ini bukan? Apa itu yang menceritakan tentang Nabi Khidir yang sedang dibahas sekarang? Tidak disebutkan. Dia tidak disebutkan nabi, tidak disebutkan nama. Wallahu a'lam, ya. Apa hukumnya mencabut alis dan uban bagi wanita? Apa benar Allah tidak akan memberikan rahmatnya? Alis ini apakah tumbuh lagi? Hah? Tumbuh lagi gak akhwat? Ah, yang bilang tumbuh lagi berarti pelaku nih, jangan-jangan. Gimana Syekhul Islam? Alis kalau dicabut tumbuh lagi gak? Emang sekarang masih model alis cabut? Cabut alis. Sekarang modelnya kan alis ditebelin jadi kayak setan gitu. Ya atau tidak? Anda nggak tahu. Sebagian dari ulama, yang anda tahu, sebagian ulama yang anda pernah dengar, alis termasuk merubah penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anda pernah dapat kaidahnya dari apa ya namanya? Anda lupa deh waktu di kuliah dulu. Bulu-bulu yang kalau dicabut dia tidak tumbuh lagi maka haram dicabut. Itu merubah hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecuali jenggot. Jenggot dicabut tumbuh lagi enggak? tumbuh lagi, tapi haram dicabut, di perang haram karena ada nasnya, beda lagi. Kalau misalnya memang alis ini dicabut atau dipotong, tumbuh pun tumbuhnya entah berapa dekade, ya, maka ini bisa menjadi haram. Dan memang asalnya juga para ulama mengatakan haram mengubah alis, baik mencukur atau mengerok atau mencabut atau menghilangkan kulitnya. Ya. Gimana tuh? Berarti kelihatan gitu tulangnya gitu, pong gitu. Serem banget kayak gitu. Ah, wallahu alam. Yang seperti itu tidak ya damai dilaknat jadinya karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan. Afwan mau tanya mengenai perbedaan akidah Salafiyah dan Asy'ariyah seperti masalah Allah istiwa di atas arsy. Apakah termasuk dalam masalah usul ataukah furu'? Untuk pertanyaan ini jawabannya masalah usul, bukan masalah furu'. Masalah usul dalam usuluddin, bukan masalah furu' dalam usuluddin. Ini masalah istiwa Allah yang sudah ada dalilnya jelas-jelas. Ya, maka usul. Faktor apa yang menyebabkan perselisihan dalam akidah ini masih terjadi sampai sekarang, sedangkan nas sudah jelas? Mohon doanya agar bisa istiqomah di atas manhaj salaf. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sang penanya ini orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, beribadah dengan istiqomah sampai datang kepadanya al-yakin. Amin. Dan juga semoga Allah Ta'ala berikan itu kepada anak dan juga antum semua. Ya. Faktor penyebab perselisihan dalam masalah ini, kalau di masalah lampau adalah penyebab asalnya itu tidak menjadikan manhaj salaf sebagai rujukan dalam permasalahan akidah. Itu faktor paling awal. Ya. Jadi ketika memahami nas-nas seperti ini tidak merujuk kepada athar salafiyah. Athar salafi. Maksudnya salafi ini bukan salafi orit atau salafi, bukan, maksudnya salafi salaf, generasi salaf. Bagaimana perkataan Ibnu Abbas, bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, bagaimana perkataan salaf Sa'id bin Musayyib dan seterusnya. Kalau seseorang pijakannya untuk akidah tidak merujuk dan mengacu kepada salafiyah, maka sudah pasti menyimpang. Akan ada penyimpangannya, sebaik apapun niatan dia. Ya. Itu yang pertama. Diperparah kemudian dengan maksud sayyid atau niat yang buruk. Ya. Seperti ta'assub, fanatisme mazhab dalam masalah usuluddin, fanatisme terhadap Asy'ariyah itu. Dan saya merasakan juga beberapa dari orang-orang seinsaf-insafnya mereka dari kalangan Asy'ariyah ini, sebaik-baik mereka tapi tetap sulit untuk menerima istiwa Allah di atas arsy. Kecuali yang mungkin Allah Ta'ala rahmati. Ya. Dan khilafiyah ini pertama tadi mengacu pada apa? Perbedaan acuan mazhab. Yang satu mengikuti mazhab salaf, yang satu mengikuti mazhab khalaf. Khalaf di sini masuk ke dalamnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Ya. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari itu pun lebih condong kepada istiwa Allah di atas arsy. Allah tidak fi kulli makan, enggak. Bahkan beliau rahimahullah ingkari dalam kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah, dan beliau menjelekkan orang yang mengatakan Allah di fi kulli makan. Melainkan memang mazhab Asy'ariyah yang belakangan mereka mengatakan Allah kana, Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan sebelum ada arsy Allah itu ada. Taib. Maksud mereka mungkin benar untuk, atau maksud mereka ada baiknya untuk mensucikan Allah Ta'ala dari sifat berkebutuhan pada makhluk atau sifat ihatohnya makhluk terhadapnya. Jadi mensucikan Allah Ta'ala dari sifat berkebutuhan pada makhluk, makanya mereka bilang Allah ada tanpa tempat. Karena kata mereka, kalau Allah di atas arsy maka Allah bertempat di atas arsy. Sementara kita tidak mau bilang gitu, kata mereka. Karena itu sama dengan menurunkan kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Ya. Tetapi ini kan lazimul qaul dari mereka sendiri. Kita dengan mengacu mazhab salaf, tidak ada tuh yang bilang Allah membutuhkan tempat. Enggak, kita enggak bilang itu. Mereka memberikan kelaziman dan konsekuensi sendiri. Kata mereka, Allah butuh tempat dong kok gitu. Kita enggak bilang itu. Allah fis sama, Allah di atas langit, butuh arah berarti. Enggak, kita bilang enggak bilang gitu. Enggak bilang Allah butuh apapun. Kita bilang Allah enggak butuh apapun. Tapi kita hanya mengijra, yaitu membiarkan nas kama marrat. Kama marrat, yaitu membiarkan nas sebagaimana adanya, udah seperti itu zahir kalamnya Allah azza wa jalla. Dan bagaimana para salaf menafsirkannya, selesai, khalas. Dan penafsiran istiwa dengan istilah itu diawali oleh kalangan Mu'tazilah, yang kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan dari kalangan Asy'ariyah, dan diikuti oleh beberapa dai sekarang. Ya. Ini masalah usul. Kalau yang menganggap ini masalah furu', kemudian enggak usahlah kita bahas-bahas ini lagi. Ini karena dia jahil ini. Ya baiklah, kita bersatu aja lah. Enggak usah ngebahas lagi. Bagaimana bersatu? Kita kalau misalnya yang satu doa dipanjatkan kemana, yang satu doa di mana, yang satu menganggap Allah di mana? Orang-orang bilang Allah itu tidak ada, tidak bersifat tinggi di atas, enggak. Mari kita panjatkan doa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada Wahhabiyah. Ngapain antum kayak gini kok gitu? Panjatkan doa lagi. Panjat kemana? Ya ke atas lah, enggak ada manjat kemana-mana. Itu. Jadi kadang-kadang beberapa orang itu seperti enggak tahu apa yang mereka omongkan. Menabrakkan, mereka mempunyai kaidah yang menabrakkan amalan mereka sendiri. Gitu. Dan ini masalah usul yang kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengiqab dan mengadab kita karena penyimpangan di masalah usul. Tapi kita tentu mereka adalah muslimun yang jangan kita jadikan mereka seperti orang-orang kafir atau kita musuhi seolah-olah mereka Yahudi Nasara, tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berhak dan sangat berhak untuk kita doakan rahmat dan maghfirah. Sebagaimana kita juga berhak untuk mendoakan diri kita rahmat dan maghfirah. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum belajar filsafat Islam dan hermeneutika? Baik. Kalau misalnya dia awam, haram hukumnya. Tapi kalau misalnya dia alim, akidahnya sudah betul-betul paten, maka ada bagusnya belajar ini untuk membantah, bukan untuk mengamini. Filsafat Islam, kalau dimaksud filsafat ini, filsafat yang kembali merujuk kepada produknya Aristoteles, Aristo, atau misalnya, maka haram. Kecuali mungkin masalah mantik, ya, beberapa poin mantik mungkin. Tapi itu pun jangan mendalam, dan itu pun tidak wajib, dan itu pun tidak dianjurkan. Ya, diperbolehkan ketika memang dia memahami usul fikih beberapa kitab-kitab. Adapun hermeneutika ini tidak boleh, karena hermeneutika ini adalah tafsir bimanhajin Nasara, asalnya tafsir Nasrani. Adapun kita sudah punya usul tafsir, punya usul al-fiqh, kita punya ulumul Quran, dan kita juga punya ilmu qiraat, maka wallahi kita tidak sama sekali butuh setetes pun dari ilmu hermeneutika. Enggak butuh. Ya, kita enggak butuh orang kafir dari segala keilmuan agama, enggak butuh. Ilmu alat kita sudah punya, ilmu usul at-tafsir kita punya banyak. Ya, sudah punya ulumul Quran. Kita punya ilmu usul fiqh. Ya, mana orang kafir tidak punya satu poin pun yang berharga yang dimiliki oleh ilmu alat kaum muslimin. Jadi tampilkan izahnya orang Islam, enggak butuh. Adapun orang-orang liberal, mereka pakai seperti itu karena mereka tidak percaya dengan agama mereka sendiri. Ya, enggak percaya dengan ilmu yang telah dirunutkan oleh ulama selama lebih dari 1000 tahun. Ya. Mereka ibarat orang yang punya jasad yang sempurna tapi melihat ada orang ancol-ancolan pincang sambil ngesot, dibilang ini orang punya kelebihan. Beda sama saya. Kita harus mempelajari cara ngesotnya. Ngapain? Kita udah bisa lari, bahkan kita bisa tendang gitu yang ngesot. Ngapain kita belajar juga ngesot? Ya, enggak usah. Ya. Enggak bakal dia sampai ke dalam hak kebenaran kalau misalnya dia menafsirkan Al-Qur'an dengan teologi atau metodologi hermeneutika. Kalaupun dapat kebenaran, tetap dia berdosa karena cara yang dilakukan adalah cara tanpa ilmu. Ya. Tanpa ilmu benar. Baik, lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang akhwat merupakan anak tunggal. Orang tuanya tidak bekerja lagi. siapakah yang wajib memberikan nafkah kedua orang tuanya, suaminya atau dirinya? Oh, suaminya akhwat itu. Bolehkah ia bekerja? Kalau suaminya mengizinkan, boleh dia bekerja, tapi dengan batasan tidak ikhtilat dan tidak ada kecurangan, tidak ada ikhtilat, tidak sering keluar rumah dan seterusnya. Ya, boleh dia bekerja, boleh dia membantu orang tuanya, tapi dengan izin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, gimana? Berarti adiknya ibu atau kakaknya ibu atau adiknya bapak atau kakaknya itu yang sebenarnya lebih berkewajiban itu mereka, bukan anak perempuannya. Ya, misalnya bapak itu udah nggak kerja, punya adik, adiknya yang wajib, bukan justru anak perempuan bapak itu. Gitu. Adik laki-laki maksudnya, atau kakak laki-laki dari bapak atau ibu tersebut, paman dia atau bibi, paman dia, para paman dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di alam kubur yang mendapatkan nikmat atau azab, apakah jasad dan ruh atau salah satunya? Ini sebagian ulama mengatakan yang mendapatkan kenikmatan hanyalah ruh, tapi anda lebih condong kepada pendapat yang mendapatkan nikmat atau azab itu jasad dan juga ruh keduanya. Antum bisa baca di syarah al-aqidah tahawiyah, coba di syarahnya, syarah al-aqidah tahawiyah dijelaskan di sana. Ya, kalau misalnya antum mau tahu lebih detail jawabannya, mati dulu, silahkan antum sana. Ya, bagaimana cara mengetahui peristiwa yang terjadi pada diri kita adalah sebuah hukuman dari Allah atas kesalahan dosa yang terlalu, atau sebuah teguran dari Allah agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang besar? Paham pertanyaan ini kan? Apa simpelnya, bagaimana kita membedakan musibah ini ujian atau hukuman gitu ya? Nah, membedakannya adalah dilihat dari sikap kita ketika tertimpa ujian tersebut. Kalau misalnya tertimpa musibah tersebut, kalau misalnya musibah tersebut membuat kita sabar dan kembali kepada Allah, maka ketahuilah itu ujian. Tapi kalau musibah tersebut membuat kita bingung, cemas, nggak terima dan seterusnya, ketahuilah itu hukuman. Itu bedanya seperti itu. Ya? Misal seseorang kena musibah apa? Apa? Contoh musibah apa? HP hilang. Itu musibah tak? Ya, anggaplah itu musibah. Baik, HP hilang. Kemudian nangis-nangis. Ya, kemudian ngerong-rong orang tuanya. Ketahuilah itu hukuman. Karena dia melakukan sesuatu dengan HP itu. Tapi kalau HP hilang, alhamdulillah. HP hilang, alhamdulillah. Ini teguran dari Allah buat saya supaya gak bermaksiat. Maka setelah ini saya gak bakal punya HP lagi insyaallah. Ini berarti ujian dan dia berhasil melaksanakan ujian tersebut. Cuman beratnya, ya, saya gak bakal punya HP lagi, nah itu berat itu. Ya, besok beli lagi, ya udah. Kayak itu musibah apa ya, musibah aneh itu. Ya coba musibah yang mantap lagi lah ya. Ah, kebakaran. Yang kebakaran dianya atau rumahnya? Baik. Musibah kebakaran rumah. Rumah dia kan, bukan rumah orang. Rumah dia. Rumah dia kebakaran. Kalau kemudian dia cuma nangis, nyesel, kemudian marah-marah, mencak-mencak, nyalain orang dan seterusnya, maka ketahui itu hukuman. Tapi kalau kemudian dia mengingat Allah, ini ujian dari Allah, ini sabar, tabah, dan gak banyak ngeluh, atau bahkan gak ngeluh, maka ini insya Allah adalah suatu ujian, bukan hukuman. Gitu. Itu bedanya gitu ya. Iya. Jadi jangan bilang, misalnya, saya sakit banget ya, mas, sakit banget mas, gak enak banget rasanya, ini ujian buat saya nih. Bukan, itu hukuman. Kok tahu? Sampean ngeluh terus, itu menunjukkan bahwasanya itu hukuman buat sampean. Kalau ternyata musibah itu ternyata memang murni ujian untuk menambah derajat, maka pasti sampean sabar. Dan sabar itu habsun nafsi 'anil makarih. Sabar itu adalah memanjarkan jiwa dari hal-hal yang dia, yang hal-hal yang dia benci, maksudnya memanjarkan lisannya. Iya. Ya, jadi sabar itu adalah menjalani bala tanpa syakwa, menjalani bala tanpa ngeluh-ngeluh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar apabila kita tidak menjalankan waris sesuai ketentuan Allah atau akan menjadi penghuni neraka kekal walaupun muslim? Kalau dia menganggap bahwasanya hukum waris yang Allah tentukan itu tidak adil, maka bisa jadi kufur, maka kekal di neraka. Tapi kalau misalnya dia menjalankan waris tidak sesuai ketentuan Allah karena jahil, karena pengen cepat-cepat, tapi dia tahu hukum Allah yang terbaik, maka dia tidak kekal di neraka. Paham? Sama ini dengan orang yang berhukum dengan selain Allah, hukum selain Allah. Sama hukum itu. Tergantung dari bagaimana hatinya dia. Gitu. Jadi enggak mutlak. Semua yang enggak hukum hukum waris berarti dia bakal kekal di neraka. Enggak. Dilihat dari kondisi kejahilan, keawaman, dan keimanan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa para ulama yang berpendapat bahwa tidak ada majaz dalam Al-Quran, sedangkan bukankah para salaf seperti Ibnu Abbas dalam menafsirkan surat Al-Baqarah 187, apa lafalnya? Rafatu ila nisaikum. Hunna liba, yang mana ini majaznya nih? Libas dan yang tahu ma hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Tersedia yang tahu maka tabawah kembal dari Abbas, dan buatlah anak. Itu adalah apa? Anak. Yang mana? Maka tabawah. Taib. Ini dan bagaimana menafsirkan libas pada ayat tersebut? Taib. Libas ditafsirkan hunna libasul lakum antum libasul lahun, gitu kan? Kalian ada pakaian buat dia dan mereka ada pakaian buat kalian, gitu kan? Taib. Libas di sini bisa diartikan majaz bagi yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran, dan libas bisa dikatakan hakikat bagi yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Sebenarnya permasalahan ini beranjak gini. Antum tahu nggak sih hakikat? Ya, hakikat. Hakikat di sini yaitu hal yang hak dipakai oleh orang-orang Arab sesuai tradisi mereka. Ketika suatu kalam atau suatu istilah itu sudah biasa dipakai oleh orang-orang, tapi ada pengkiasan di situ, ada semacam pengkiasan, tapi orang-orang paham semua itu maknanya, maka itu jadinya hakikat, bukan majaz. Walaupun memang ya ada sisi majaznya, maka ini khilafiyah yang sebenarnya gak bakal ada ujungnya, karena sebenarnya semuanya itu memiliki kesepakatan di beberapa titik gitu. Iya. Contoh apa misalnya? Hah? Antum itu adik bagi ana, coba misalnya. Secara hakiki adik bukan? Bukan misalnya. Tapi antum adik bagi ana. Tapi ini orang-orang pada ngerti enggak maksudnya di sini? Ngerti, berarti ini dia ini suka apa? Pokoknya suka memberi kepada anak yang dianggap adiknya dan seterusnya. Bagi orang-orang yang menafikan adanya majaz dalam bahasa Arab, maka dibilang ini hakikat karena semua orang udah tahu. Bagi orang yang mengatakan adanya majaz, maka ini adalah apa? Majaz. Karena pada asalnya dia hakikatnya bukan adik. Jadi sebenarnya masalah ini repot kalau misalnya kita bawa-bawa terus. Gitu. Ya. Kemudian wabtaghu ma kataballah, gitu kan? Apa dia maknai di tafsirannya? Anak. Apakah ini hakikat? Hakikat juga ini bukan hakikat atau majaz, Syekh Taufik. Ini masalah penafsiran. Yang dari mujmal ditafsirkan menjadi mubayyan. Ma kataballah itu kan apa yang Allah Taala tetapkan mujmal, masih global. Terus dibayan dijelaskan oleh Ibnu Abbas itu bukan majaz atau hakikat masalahnya. Dalam usul fikih bukan majaz atau hakikat, bukan. Itu masalahnya masuk ke dalam mujmal atau mubayyan. Ya. Dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Banyak sekali yang global di Al-Quran dirinci oleh para salaf ditafsirkan. Ini namanya tafsir al-mujmal ilal mubayyan ilal bayan, atau bayanul mujmal. Bukan masalah hakikat atau majaz. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair. Ada lagi? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tapi iya, T taib. Apakah taib termasuk makanan yang haram? Ini tergantung qiraatnya. Ya. Kalau baca tapi insyaallah halal. Kalau misal baca taib enggak masuk akal. Karena hasil fermentasi. Oh, karena ini melihat ada lafal hasil fermentasi, fermentasi, maka kita melihat dari siapnya, konteksnya, maka bacanya tapi bukan saib. Iya, jadi ini ada qorinah namanya, qorinah. Qorinah fi siap, qorinah fi lafz. Fermentasi berarti maksudnya tapi. Karena tape itu gak mungkin diikat dengan fermentasi. Sehingga beralkohol. Oh, ini ada qorinah kedua. Ya, gak ada tape yang beralkohol, maka tapi. Tape, lafal alkohol ini kadar kalau misalnya sedikit haram. Sekarang gini aja. Ketika memang itu ya, memang ada yang mengharapkan ada tapi. Ada. Di sini alkohol di sini seperti di obat batuk. Ya, ada kadar alkoholnya juga. Ya, dan ini juga tapi hasil fermentasi. Ya atau tidak? Iya. Ya kan? Sehingga yang tadinya tidak ada kadar alkoholnya jadi ada. Maka ini yang dikatakan sebagai ulama jadi haram gara-gara adanya seperti ini. Tapi wallahu taala alam, mana lebih condong kepada yang tidak mengharamkan, wallahu a'lam. Untuk tape ini. Ya. Tapi kalau misalnya mau baca artikel lagi, anak pengen baca ya mengharamkan, pengen lebih anak dalami lagi. Karena pala pun juga ada yang mengharamkan. Maksud biji pala, ya. Wallahu a'lam. Ya, tapi anak lebih condong kepada yang saat ini yang anak tahu tidak haram. Antum ada artikelnya yang mengharamkan? Atau antum yang mengharamkan? Ya, emang ada yang mengharamkan. Wallahu a'lam, mana belum bisa menjelaskan lebih detail. Insyaallah, jazakumullah khairan, wa barakallahu fi ulumikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pekan depan kita mengkaji fawaid insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.